Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi Wassunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan Kitabul Hajj. Terakhir kita jelaskan tentang definisi haji, kemudian hukum haji dan keutamaannya, serta kewajiban haji satu kali dalam seumur hidup. Adapun yang setelahnya, yang kedua, ketiga, dan seterusnya, hukumnya adalah sunnah. Dan telah kita sampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hasungan dan perintah untuk menyegerakan pelaksanaan haji bagi yang mampu. Ta'ajjalu ilal hajj fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu 'alahu. Bersegeralah melaksanakan haji, dikarenakan salah seorang di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan terjadi padanya. Nah, sehingga bagi yang telah mampu untuk melaksanakannya, maka hendaklah dia bersegera untuk menunaikannya. Al-mas'alatu rabi'ah, pembahasan yang keempat, syurutul hajj, syarat-syarat haji. Yushtaratu liwujubil haji khamsatu syurutin. Disyaratkan wajibnya haji dengan lima syarat. Yang pertama, al-Islam. Wala yajibul hajju al-kafir wala yasihu minhu. Tidak wajib haji kepada orang kafir dan tidak sah darinya. Orang kafir walaupun melaksanakan haji tidak sah. Kenapa? Li'anna al-Islam syartun li sihhatil ibadah. Dikarenakan Islam merupakan syarat sahnya ibadah. Nah, Islam, iman merupakan syarat sahnya ibadah. Syarat yang paling utama. Ibadah apapun yang tidak dilandasi di atas dasar Islam dan iman tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun besar ibadah tersebut. Ya. Sehingga banyak dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara amalan saleh dengan keimanan. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengamalkan amalan saleh, laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, ya, disebutkan dalam keadaan dia beriman. Kenapa? Dikarenakan syarat diterimanya amalan dilandasi di atas keimanan dan Islam. Nah, wal 'asr. Innal insana lafi husr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan saleh. Konsekuensi daripada keimanan adalah mengamalkan amalan saleh, dan syarat diterimanya amalan saleh dilandasi di atas keimanan. Ya, sehingga banyak digandengkan dalam ayat-ayat antara iman dengan amalan saleh. Dikarenakan amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dibangun di atas iman, di atas Islam. Ya, sehingga orang kafir, walaupun mereka melaksanakan berbagai macam ibadah-ibadah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka berinfak untuk masjid, untuk madrasah, wakaf, sedekah dan lain sebagainya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi. Tidaklah yang menghalangi mereka untuk tidak diterima infak-infak mereka, dikarenakan mereka mengkufuri Allah dan Rasulnya. Ya. Tapi walaupun demikian, tetap mereka dihukum, diberikan siksaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan tidak melakukan perkara-perkara tersebut. Ya. Orang kafir ketika melaksanakan ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan tetap mereka di akhirat nanti akan disiksa, dikarenakan meninggalkan ibadah-ibadah tersebut. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Qur'an. Ya. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ya. Ketika ahlu jannah mereka bertanya tentang sebab kenapa mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa orang-orang kafir diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka bertanya-tanya anil mujrimin, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar. Mereka mengatakan, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Dahulu kami bukan termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan juga kami bukan termasuk orang-orang yang memberikan makan kepada orang-orang miskin. Ya. Sehingga orang-orang kafir, ya, walaupun ibadah yang mereka lakukan ini tidak sah, tapi di akhirat nanti mereka akan diazab dikarenakan tidak melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Nah, sekali lagi, Islam merupakan syarat sahnya ibadah. Ibadah apapun yang dilakukan tanpa didasari dengan keislaman dan keimanan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah aqlu, berakal. Fala yajibul hajju al majnun wala yasihu minhu fi hali jununihi. Tidak wajib haji bagi orang yang gila. Dan tidak sah, ya, haji dalam keadaan gilanya. Nah, misalkan seorang melaksanakan haji tapi dalam keadaan gila, ya, maka tidak sah hajinya. Dan masih ada kewajiban baginya untuk melaksanakan haji. Belum gugur kewajibannya. Li'anna al-aqla syaratun litaklif. Dikarenakan akal merupakan syarat litaklim, ya, syarat untuk melaksanakan syariat. Nah, terbebani dengan syariat. Wal majnun laisa min ahli taklim. Sementara orang yang gila bukanlah termasuk orang yang memiliki beban untuk melaksanakan syariat. Nah, orang yang gila, ya, diangkat pena. Ya, diberikan uzur dan bukan ahlu taklif. Ya. Bukan orang yang berhak untuk melaksanakan syariat. Wa marfu'un anhu al-qalam, dan diangkat pena darinya. Nah, ya. Diangkat pena dari orang gila. Orang gila tidak dicatat kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, begitu juga kebaikan-kebaikan yang dilakukannya. Nah, hatta yufiq, sampai dia sadar, sampai sembuh dari gilanya. Okay. Bagaimana hisabnya di akhirat nanti orang yang gila? Nah, dilihat keadaannya. Sejak kapan dia gila? Ya. Kalau dia gila sebelum waktu baliknya, nah, maka diangkat pena. Ya. Tidak memiliki dosa dan juga tidak ada kebaikan-kebaikan dikarenakan diangkat pena oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau seandainya gilanya setelah balig, ya, maka amalan-amalan ketika masa balignya dihitung. Nah, sampai dia gila. Ya, ini orang yang gila. Wallahu a'lam. Kama bi hadis Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an salasatin, pena diangkat dari tiga orang. Ya, dalam artian walaupun dia melakukan kesalahan-kesalahan tidak ditulis sebagai kesalahan. Anin na'im hatta yastayqid, yang pertama dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ya. Yang tidur misalkan, ya, tiba-tiba dia melakukan kesalahan. Nah, tidur, dia ngelindur misalkan. Kemudian minum khamar. Ya. Atau ngelindur kemudian dia mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor atau kalimat-kalimat kesyirikan, kekafiran. Ya. Tidak dicatat sebagai suatu dosa dan kesalahan. Dalam keadaan dia tidak sadar. Ya. Tapi kalau seandainya berhubungan, ya, dengan harta orang lain atau berkaitan dengan kezaliman-kezaliman, maka dia harus membayar ganti ruginya. Adapun dosa, tidak berdosa. Ya. Yang tidur misalkan dia ngelindur. Nah, bangun, keluar sambil ngelindur, tiba-tiba mecahkan kaca orang lain. Dia tidak berdosa. Akan tetapi dia harus mengganti rugi tersebut. Ya. Mengganti kaca orang lain yang telah dipecahkannya. Nah, ini berkaitan dengan hukum wadai, ya. Dalam usul fiqhiyah, ada hukum yang berkaitan dengan wada'iyah, ada hukum yang berkaitan dengan taklifiyah. Setelah taklifiyah, dia enggak berdosa. Tapi secara wada'iyah, dia harus mengganti, ya, perkara yang dirusaknya. Nah. Wa anissabi hatta yablug. Yang kedua, dari anak kecil sampai dia balig. Ya. Dosa yang dilakukan anak kecil tidak dicatat sebagai suatu dosa. Ya. Sampai dia balig. Nah, tapi walaupun demikian, tetap membiasakan anak kecil melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhi dosa-dosa. Nah, kenapa? Dikarenakan kalau anak kecil terbiasa dari kecil melakukan dosa-dosa, ini khawatir terbawa ketika dia sudah menginjak usia balig. Ya. Sehingga walaupun anak kecil dosa-dosanya belum ditulis, Hendaklah kita membiasakan anak-anak kecil untuk menjauhi dosa-dosa dan melakukan kebaikan-kebaikan. Wa anil majnun hatta yufiq. Yang ketiga, dari orang gila sampai dia sembuh, sadar dari kegilaannya. Orang gila diangkat pena oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang kedua, berakal. Yang ketiga, al-bulug, balig. Fala yajibul hajju 'ala as-sabi. Tidak wajib haji bagi anak kecil. Li'annahu laysa min ahli taklif. Dikatakan bukan orang yang terkena beban syariat. Nah. Wa marfu'un anhu al-qalam hatta yablugha. Dan diangkat pena darinya sampai dia balig. Di hadis al-madi, berdasarkan hadis yang telah berlalu. Rufi'al qalam an salasah, diangkat pena dari tiga orang. Ya. Di antaranya dari siapa? An-nisabi hatta yablug. Dari anak kecil sampai dia balig. Lakin lau hajja fahajjuhu sahihun. Akan tetapi kalau anak kecil itu melaksanakan haji, maka hajinya sahih. Ya. Anak kecil, usia 7 tahun, 6 tahun misalkan. Orang tuanya haji, ikut haji. Bagaimana hajinya? Hajinya sah. Sahih. Nah. Ya. Wa yanwi lahu waliyuhu idza lam yakun mumayyizan. Dan walinya meniatkan untuknya apabila si anak tersebut belum mencapai usia tamyiz. Ya. Anaknya belum bisa berniat. Ya, dengan hatinya. Belum tamyiz. Mungkin masih usia 4 tahun, 3 tahun, atau mungkin 2 tahun, atau masih bayi, masih digendong. Ya. Maka, walinya meniatkan haji untuknya. Wa la yakfihi an hajjatil Islam, dan tidak mencukupinya dari haji Islam. Ya. Bila khilafa baina ahlul ilmi, tanpa ada khilaf di antara ahlul ilmi. Dalam artian, seseorang ketika sedang bayi misalkan, usia 1 tahun, 2 tahun, haji bersama orang tuanya. Hajinya sah, tapi tidak mencukupkan dari haji Islam. Maknanya, ketika si anak ini mencapai usia balig, tetap ada kewajiban haji padanya, kalau memenuhi syarat-syaratnya, dia mampu. Ya. Jangan sampai ketika dia sudah balig, sudah dewasa, memiliki kemampuan, menyatakan, saya enggak wajib haji lagi. Kenapa? Sudah haji kok sejak usia 1 tahun, 2 tahun, misalkan. Dan demikian. Ya. Barakallahu fikum. Ya, hajinya sah ketika dia masih bayi, masih kecil. Tapi tidak mencukupi dari haji Islamnya. Dalam artian ketika dia balig, kemudian ada kemampuan, masih ada kewajiban untuk melaksanakan haji. Nah, ini tidak ada khilaf di antara ulama. Lima rawahu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna imra'atan rafa'at subiyan faqalat ya Rasulullah ali hadha hajjun. Sesungguhnya seorang perempuan, dia mengangkat seorang bayi. Dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, apakah ada haji untuk bayi ini? Qala, na'am walaki ajrun. Rasul mengatakan, iya, sah haji anak kecil ini dan pahala bagimu. Ya, sehingga walinya mendapatkan pahala. Nah, dengan mengikut sertakan anaknya tersebut melaksanakan haji. Baik. Waliqali sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyumas sabi hajja summa balagha fa alaihi hajjatun ukhra. Anak kecil mana saja yang melaksanakan haji, kemudian dia baligh, maka wajib baginya untuk melaksanakan haji yang lain. Ya. Jadi walaupun haji masa kecilnya dianggap sah, tapi belum mencukupi ya, dari haji Islam atau haji yang merupakan rukun Islam. Masih ada kewajiban baginya tatkala dia mampu untuk melaksanakan haji. Nah, jangan sampai ada alasan tadi. Kenapa enggak haji pada mampu? Saya sudah haji sejak usia 1 tahun, 2 tahun, sejak bayi. Gitu. Tidak ada alasan seperti itu. Rasulullah mengatakan tadi, anak kecil mana saja yang sudah melaksanakan haji, kemudian dia balik, tetap ada kewajiban baginya untuk melaksanakan haji lagi. Ya. Wa ayyuma 'abdin hajja summa 'utiqa fa 'alayhi hajjatun ukhra. Dan budak mana saja, ya, hamba sahaya mana saja yang telah melaksanakan haji sama tuannya misalkan, dia melaksanakan haji, summa 'utiqa, kemudian dia dibebaskan dari perbudakan, maka wajib baginya untuk melaksanakan haji lagi, haji yang lain. Ya. Walaupun hajinya sah, tadi budak ataupun bayi, tapi ketika mencapai usia baligh, masih tetap ada kewajiban haji lagi. Begitupun budak, ketika sudah bebas dari tuannya, terbebaskan dari perbudakan, masih ada kewajiban haji lagi. Nah, yang keempat, al-huriyah, merdeka. Fala yajibul hajju al-abdi, tidak wajib haji bagi budak hamba sahaya. Li'annahu mamlukun la yamliku syai'an. Dikarenakan yang namanya budak itu mamluk. Ya, dimiliki. Dijadikan sebagai budak. Tidak memiliki sesuatu apapun. Bahkan harta yang dimiliki oleh budak itu milik siapa? Tuannya. Nah, harta yang dimiliki oleh budak milik tuannya. Ya, sehingga budak tidak mendapatkan zakat. Kenapa kalau diberikan zakat, otomatis saja langsung menjadi milik siapa? Tuannya. Nah, adapun ayat wafiriqab, ya, menyebutkan tentang mustahik zakat itu wafiriqab, membebaskan budak. Ini kalau seandainya budak tersebut, dia berusaha membebaskan diri. Ya. Maka untuk menembus dirinya, bisa dibantu dengan harta zakat. Nah, ini untuk membebaskan budak. Ya, dengan syarat tadi, budak tersebut ingin membebaskan diri atau harta zakat tersebut digunakan untuk membebaskan budak. Adapun kalau diberikan kepada budak yang statusnya masih sebagai budak, ya, maka ini tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan harta budak adalah harta siapa? Harta tuannya. Nah, begitu juga anak kecil. Ya, hartanya milik siapa? Milik bapaknya. Nah, anak kecil, hartanya milik siapa? Bapaknya. Ya, malu kali abik. Hartamu itu harta milik bapakmu. Nah, ya, kalau anak kecil. Ya, punya harta, hartanya milik bapaknya. Nah, syarat yang keempat tadi adalah huriyah. Merdeka, tidak wajib haji bagi budak. Kenapa dikatakan tadi? Statusnya sebagai mamluk. Dimiliki. Tidak memiliki sesuatu apapun. Lakin lau hajja soha hajjuhu in kana bi'idni sayyidihi. Tapi kalau seandainya budak itu melaksanakan haji, sah hajinya. Apabila dengan izin tuannya. Ya. Ini kalau masa perbudakan. Ya, dan sekarang ya hampir dapatkan. Jarang sekali masa perbudakan sekarang ini. Nah, وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَىٰ أَنَّ الْمَمْلُوكِ إِذَا حَجَّ فِي حَلِّ رُكِّهِ سُمَّ عُتِقَ فَعَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ. Para ulama telah sepakat bahwasanya budak apabila dia haji dalam keadaan perbudakannya pada masa budaknya kemudian dibebaskan, maka dia wajib untuk melaksanakan haji Islam. Haji yang merupakan rukun Islam. Sama dengan keadaan bayi yang disebutkan tadi. Atau anak kecil yang telah haji, kemudian dia balik, masih tetap ada kewajiban haji. Walaupun haji ketika kecilnya dianggap sah. Nah, idza wajada ila dalika sabila, tentunya apabila dia mampu perjalanannya. Nah, wala yujzi'u anhu ma hajja fi hadhi rukhihi, dan tidak mencukupkan ya, haji yang dilakukan pada masa perbudakannya. Biqouli sallallahu alaihi wasallam fil haditsil madi dzikruhu, berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang telah berlalu penyebutannya, wa ayyuma 'abdin hajja summa 'utiqa fa 'alaihi hajjatun ukhra, budak mana saja yang telah melaksanakan haji kemudian dimerdekakan, maka hendaklah dia melaksanakan haji yang lain. Ya. Yang kelima syaratnya, al-istita'atu, memiliki kemampuan. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Wajib bagi manusia untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang mampu di perjalanannya. Wa ghairul mustati'i malian. Orang yang tidak mampu secara harta. Bi an kana la yamliku zadan yakfihi wa yakfi man ya'uluhu. Di mana dia tidak memiliki bekal yang mencukupinya dan mencukupi orang yang menjadi tanggungannya, keluarga yang ditinggalkannya. Nah, aw kana la yamliku rahilatan tusiluhu ila Makkah wa tarudduhu, atau dia tidak memiliki kendaraan yang bisa mengantarkannya ke Makkah dan mengembalikannya pulang ke kampung halamannya. Ya. Yeah. Jadi yang tidak mampu ini, ada yang tidak mampu secara harta, seperti halnya dia tidak memiliki bekal yang cukup untuk dirinya dan untuk keluarga yang ditinggalkannya. Seseorang memiliki bekal misalkan, tapi hanya cukup untuk dirinya saja. Ya. Sementara tidak ada bekal untuk keluarga yang ditinggalkannya. Maka yang semacam ini belum dinyatakan mampu. Nah, pas-pasan misalnya, ONH, ongkos naik haji 30 juta. Dia hanya punya uang 30 juta saja. Ya. Dan tidak ada bekal untuk keluarga yang ditinggalkannya. Entah makan apa nanti keluarganya. Nah, semacam ini, belum ada kewajiban melaksanakan haji. Dikatakan belum mampu. Nah, dikatakan mampu ini tadi, kalau dia memiliki bekal untuk dirinya, dan juga memiliki bekal untuk keluarga yang ditinggalkannya selama waktu dia melaksanakan haji. Nah, atau mungkin dia memiliki bekal untuk dirinya, untuk keluarga yang ditinggalkannya, tapi nggak ada kendaraan, nggak ada kendaraan, nggak ada pesawat misalkan. Nah, yang bisa mengantarkannya untuk melaksanakan haji. Ya. Ini pun belum dinyatakan mampu. Atau bekalnya hanya untuk perginya saja. Ya. Untuk pulangnya enggak ada bekal. Ya. Ini pun dinyatakan tidak mampu. Nah. Au badaniyan. Atau kemampuan di sini secara fisik. Secara badan. Bi an kana syaikhun kabiran. Ya, tidak mampu di sini, ada yang secara harta, ada yang secara badan fisik. Seperti orang yang sudah tua renta. Walaupun dia punya uang yang banyak, nah, punya bekal yang cukup, tapi sudah tua renta. Ya, fisiknya tidak kuat untuk melaksanakan haji. Makanya semacam ini dinyatakan tidak mampu. Al-Mariyaban. Wala yatamakkanu min ar-rukub wa tahammal al-mashaq as-safar, atau dia sakit dan tidak mampu untuk perkendaraan. Nah, tidak mampu untuk menanggung beban beratnya safar. Lang sakit. Ya. Ini pun dinyatakan tidak mampu. Aw kana at-tariq ila hajj ghairu amin. Atau jalan perjalanan menuju haji tidak aman. Ka ayyakuna bihi qut'u at-turuq. Seperti ada perampok di jalannya. Ya. Zaman dahulu apalagi. Nah, perjalanan untuk haji itu ya perjalanan yang sangat berat sekali. Ya, kalau seandainya di perjalanan banyak qut'u at-turuq, para perampok misalkan. Nah, maka ini pun dinyatakan tidak mampu. Awwaba atau ada wabah. Ya, yang mungkin sekarang ini. Nah, menimpa dunia. Ya. Nah, walaupun sudah mampu secara harta, mampu secara fisik, ya, tapi tadi menyebarnya wabah penyakit, maka ini pun dinyatakan tidak mampu dalam melaksanakan haji. Aw ghairu dhalika mimma yakhafu al-haju ma'ahu 'ala nafsihi wa malihi, atau lain sebagainya dari perkara-perkara yang dikhawatirkan oleh orang yang melaksanakan haji terhadap dirinya dan hartanya. Ya. Fa innahu la yajibu 'alaihi al-hajj hatta yastati'a. Maka tidak wajib haji padanya sampai dia mampu. Nah. Ya. Wa qad qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Wal istita'atu minal wus'i alladhi dzakarahu Allah. Dan kemampuan termasuk di antara kesanggupan yang Allah sebutkan dalam ayat tadi. Ya. Allah tidak membebani satu jiwa melainkan sesuai dengan kesanggupan, sesuai dengan kemampuannya. Nah, wa minal istita'ati fi hajjil mar'ah wujudul mahram alladhi yurafiquha fi safaril hajj. Dan di antara bentuk istita'ah, kemampuan pada hajinya seorang perempuan, adanya mahram yang menemaninya dalam safar melaksanakan haji. Ya, ini bagi perempuan. Sehingga perempuan yang tidak memiliki mahram untuk melaksanakan haji, walaupun dia kaya, punya bekal, aman di perjalanannya, belum dinyatakan mampu melaksanakan haji dan belum terkenai kewajiban melaksanakan haji. Nah, ya. Kenapa? Li'annahu la yajuzu lahu as-safar lil hajj wala li ghairihi biduni mahram. Dikarenakan tidak boleh safar untuk melaksanakan haji dan juga safar untuk yang lainnya tanpa dengan mahram. Ya. Baik safar dalam rangka ketaatan seperti haji misalkan, ataupun yang semisalnya, atau safar dalam rangka perkara yang mubah. Nah, untuk berobat, nah, perniagaan atau lain sebagainya, ya. Atau safar dalam bentuk kemaksiatan pun sama, tidak boleh perempuan safar tanpa dengan mahram. Ya. Nah, mesti ditemani oleh mahram. Ya. Perempuan tidak boleh safar tanpa dengan mahram. Kadang-kadang sebagian mensiasati, ya, dengan mahram sementara. Ya. Ada mahram sementara. Sudahlah jadi mahram sementara. Nah, dengan mut'ah sebagian lagi. Ya, hanya untuk mensiasati supaya ada mahram atau ada suami, disiasati dengan mut'ah. Ya, pernikahan hanya selama haji saja. Selesai haji, sudah selesai pernikahannya. Ini pun tidak boleh. Ya, hanya untuk mensiasati. Nah, atau menjadikan pembina hajinya sebagai mahram, padahal enggak ada hubungan kerabat sama sekali. Dan yang namanya mahram tentu di kalangan laki-laki. Kadang-kadang sebagian perempuan menjadikan rombongan perempuan lagi sebagai mahram. Tidak. Mahram itu kan kalau dilihat dari artinya kan yang diharamkan untuk dinikahi. Mahram. Ya. Baik dari kalangan bapaknya, anaknya, saudaranya, pamannya. Barakallahu fikum. Adapun perempuan lagi sama perempuan tidak bisa jadikan sebagai mahram. Liqali sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira safaran yakunu salasatu ayyamin fasa'idan illa wa ma'aha abuha aw ibnuha aw zawjuha aw akhuha aw dhu mahramin minha. Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar 3 hari atau lebih melainkan bersamanya ada ayahnya atau anaknya atau suaminya atau saudaranya, saudara laki-lakinya, atau mahramnya. Tapi penyebutan 3 hari ini bukan hasr pembatasan safar yang 3 hari. Kenapa? Dikarenakan di dalam hadis yang lain sebutkan secara mutlak safar apapun. Yang jelas itu jaraknya jarak safar. Baik itu 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau lebih, atau mungkin kurang dari 1 hari. Kalau itu ada jaraknya safar, tetap harus ditemani mahram. Baik safar dalam bentuk mubah, termasuk juga safar dalam rangka ibadah. Harus ditemani mahram. Waliqalihi sallallahu alaihi wasallam lirajulil ladhi qala, dan berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang yang dia berkata, inna mra'ati kharajat hajatan, sesungguhnya istriku dia keluar untuk melaksanakan haji. Wa innik tatabtu fi ghazwati kada, dan aku terdaftar dalam perang ini, perang itu. Sementara istriku, dia keluar berangkat melaksanakan haji. Tapi aku sudah terdaftar dalam peperangan ini, peperangan itu. Rasul mengatakan, intolih fahajj ma'aha. Pergilah engkau. Dan hajilah bersama istrimu. Ini menunjukkan bahwasanya istri harus temani dengan mahram. Fa idza hajjat biduni mahramin fa hajjuha sahihun wa takunu asimatan. Apabila perempuan tadi haji tanpa ditemani mahram, maka hajinya sah. Akan tetapi dia berdosa dikarenakan tidak ditemani mahram. Hajinya sah atau umrohnya sah. Akan tetapi dia berdosa dikarenakan tidak ditemani mahram. Sehingga ini perkara yang penting bagi perempuan. Dan kalau kita perhatikan sekarang, kebanyakan perempuan meremehkan hal ini. Dianggap perkara yang enteng. Safar ke sana, safar kemari. Tanpa adanya mahram. Padahal ini perkara yang sangat berbahaya. Berbahaya bagi dirinya, bagi hartanya, dan fitnah bagi yang lainnya. Sehingga tidaklah syariat Islam ini menentukan suatu hukum, melainkan di dalamnya kemaslahatan. Jangan sampai perempuan menganggap ini suatu pengangkangan. Nah, dianggap sebagai suatu yang tidak adil. Ya, justru ini dalam rangka memuliakan kaum perempuan. Dalam rangka menjaga kaum perempuan. Nah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menerapkan syariat ini, di antaranya mahram bagi perempuan ketika melakukan safar. Ya, ketika melakukan safar. Bahkan sampai dinyatakan tadi tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau tidak halal berarti apa? Haram hukumnya. Ya, perempuan yang safar tanpa temani mahram. Nah, ya, walaupun sekarang banyak kemudahan-kemudahan dalam sarana transportasi, ya, hanya dengan beberapa jam kita bisa menempuh jarak yang sangat jauh, tapi tetap pentingnya mahram. Jangan bermudah-mudah dalam masalah ini. Walaupun pesawat jarak yang sangat jauh hanya tempuh dalam waktu 1 jam, misalkan. Atau kereta, misalkan. Ditempuh dalam waktu beberapa jam saja. Ya. Nah, tetap membutuhkan mahram. Ya. Walaupun dia merasa aman di pesawat, aman di kereta. Ya. Tapi tetap, ya, syariat ini menyebutkan perempuan ketika safar harus ditemani mahram. Ya, jangan bermudah-mudah dalam masalah ini. Khawatir tadi ketika dia berangkat, nah, safar tanpa ditemani mahram. Nah, ini dalam keadaan dia berdosa tentunya. Ya, kemudian meninggal dalam keadaan seperti itu, misalkan terjadi apa yang dia diinginkan. Ya, kecelakaan pesawat, kecelakaan kereta, kecelakaan ini dan itu. Khawatir dia meninggal dalam keadaan dia berdosa. Safar tanpa ditemani mahram. Ya. Sekali lagi penting bagi perempuan hal ini. Nah, sehingga ini supaya dia bermudah-mudah, ya, perempuan pergi ke sana, pergi ke sini. Nah, tapi hendaknya ditemani oleh mahram. Ya. Sekali lagi, ini untuk kebaikan para perempuan, untuk memuliakan mereka, menjaga mereka. Bukan untuk menzalimi kaum perempuan. Nah, wallahu a'lam bisawab. Naktafi lahuna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Sebagaimana caranya mendapatkan haji yang mabrur. Ya. Sebutkan sebelumnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya melainkan jannah, surga. Nah. Ya. Tentunya pertama niatnya. Niat ketika melaksanakan haji ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk mendapatkan gelar, pujian, sanjungan sebagai pak haji, bu hajah, dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, haji yang dia lakukan sesuai dengan bimbingan contoh Nabi SAW. Ini merupakan syarat umum dalam melaksanakan ibadah dan terimanya ibadah. Al-ikhlas wal-muta-ba'ah. Nah, khudu anni manasikakum. Rasul mengatakan, ambillah manasik haji kalian dariku. Ya. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, nah, man hajja lillah falam yarfus walam yabsuq. Barang siapa yang haji karena Allah, dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, ucapan-ucapan yang kotor, tidak melakukan kefasikan-kefasikan. Raja'a ka yaumin waladathu ummu, maka dia kembali seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Ya. Menjaga lisan dari berdebat dengan yang lain daripada bertengkar, misalkan. Menjaga perbuatan tidak menyakiti, menzalimi orang lain. Ya. dan juga meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan ketika melaksanakan haji, baik secara umum atau secara khusus. Nah, ya. Dan tentunya dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hajinya mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya berhaji yang dibayarkan perusahaan? Kalau sebagai hadiah di perusahaan, ya, dia melaksanakan haji, alhamdulillah. Nah, ya, mungkin dikarenakan prestasinya, dikarenakan yang lainnya, diberikan hadiah untuk melaksanakan haji, maka sah-sah saja hajinya. Nah, dan tidak menghalangi untuk mendapatkan haji mabrur. Ya. Masa gimana kalau suami mampu untuk haji, tapi mau nabung biar pergi sama istrinya, biar ada mahram untuk istrinya. Apakah ini boleh? Barakallahu fikum. Boleh-boleh saja. Barakallahu fikum. Ya. Kalau istri ingin menghajikan, suami menghajikan istrinya. Nah, ya. Dia sudah mampu tapi baru satu orang kemampuannya. Sementara ya, dia ingin menemani istrinya. Nah. Tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. La ta'fi ilahuna subhanahu wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.